datan nono ketinggalan sariran ning tentang isi tangkap dene lengen lucu laeng rokok tinetong marga nengan nang dunya kita nang sumle rangin ji kemang ireng urepku saking sihir marmaning sun aneng dunya dapur siro ngandikani tansah ing roko winang wang wang among binong sih ngati sih tansah sih asinung sese yantan ono ananiro mongso ono ing dumadi yantan ono ananiro Ojo keri sanajan murupi iko tano toleh loro pati sakar soma mai si saking siro merganing sun bulu ning sun salem barapan siro kang darbeni teranging nolo karsan ning sun karsaniro yento siro ami seso kasonto jroning karon deh tunggal caro kojiwa tunggal lingkar so tenang deh tunggal sapati ure puno potor panitun nalar sirno dening panarimo yantan ono ananiro mongso ono ing dumadi yantan ono ananiro.